Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat, al hadiruna wal hadirat, demikian juga para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita dan talabul ilmu syar'i kita dari kitab tauhid di dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Masih kita berbicara tentang masyiatullah, kehendak Allah azza wa jalla, yang mau tidak mau pasti terlaksana dan kita semua di bawah kehendak Allah. Iya, makhluk punya kehendak dan itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan madhab al-Jabriyah. Al-Jabriyah, makhluk tidak punya kehendak. Berbeda juga dengan al-Qadariyah, sepenuhnya kehendak makhluk, tidak ada kehendak Allah. Ahlus Sunnah mengimani Allah Azza wa Jalla memberikan manusia dan makhluk kehendak, tetapi di atas kehendak makhluk ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam bagi Rasul yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, qala haddatsana Ishaq ibn Abi Isa. Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Abi Isa. Wala akhbarana Yazid ibn Harun. Beliau berkata, telah memberitakan kepada kami Yazid ibn Abi Harun, Ayyub bin Harun. Qala akhbarana Syu'bah, telah memberitakan kepada kami Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri. An Qatadah, dari Qatadah ibn Di'amah Sulusi al-Basri. An Anas ibn Malik radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu ya'tiha ad-Dajjal. Di akhir zaman Madinah akan didatangi oleh Dajjal. Fayajidu al-Malaikata yahrusunaha. Namun Dajjal menemukan kota Madinah dijaga oleh para malaikat. Kota Madinah dijaga dari berbagai penjuru oleh para malaikat. Fala yaqrabuha ad-Dajjal, sehingga kota Madinah tidak akan didekati oleh ad-Dajjal. Dajjal datang di luar tanah haram, karena kota Madinah itu ada batasnya. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadits yang sahih, al-Madinatu haramun atau haramun baina 'airin wa thawrin. Kota Madinah haram untuk membunuh, untuk berburu, untuk dipotong pepohonannya. Dari mana? Antara gunung Thawr ya dengan gunung Ir. Riwayat yang lain, ma baina al-harratain, antara harratain. Harrah artinya bekas lapa yang sudah mendingin, yang berwarna apa? Hitam, kecoklatan. Itu dia batas kota Madinah. Yang mana dalam satu riwayat Dajjal ini di belakang Gunung Uhud, di satu tempat yang tanahnya berpasir campur air garam. Itu daerah Juruf namanya, belakang Gunung Uhud. Itu arah utara. Baik. Jadi ketika Dajjal datang ke kota Madinah, dia mau masuk, tidak bisa. Fala yaqrabuha Dajjal. Maka Dajjal tidak akan bisa mendekati kota Madinah. Walat ta'un. Demikian juga wabah kolera. Wabah kolera ini tidak bisa masuk kota Madinah. Insyaallah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinatu ya'tiha Dajjal. Madinah didatangi oleh Dajjal. Fayajidul malaikata yahrusuna. Begitu sampai di Madinah, ditemukan malaikat menjaga kota Madinah. Satu riwayat mengatakan malaikat-malaikat itu menghunuskan pedang-pedang mereka yang begitu tajam. Andai kata masuk sedikit, melangkahi tanah haram, putus dia. Fala yaqrabuha Dajjal, sehingga tidak didekati oleh Dajjal. Potongan ini menjelaskan apa? Dajjal datang ke kota Madinah. Satu riwayat mengatakan, ya, tidak ada satupun negeri illa wati'aha, melainkan pasti diinjak oleh Dajjal dalam kurun waktu 40 hari 40 malam. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Makkah Madinah dijamin aman. Selain dari itu tidak ada jaminan. Indonesia, Lombok habis diinjak sama Dajjal. Maka kalau tidak punya ilmu tauhid yang benar, jangan-jangan menjadi pengikut Dajjal. Sekarang pun sudah banyak menjadi pengikut Dajjal, tukang sebar hoak alias hoak. Ada kadzib, dusta, karena memang itu dia kerjaannya dan Dajjal membalik fakta. Baik. Jadi didatangi Madinah tapi enggak bisa masuk. Karena dijaga oleh siapa? Para malaikat. Dan dua tempat saja yang terlindungi di dunia ini, tidak ada tiganya. Palestina masuk, tetapi di sana Dajjal akan berakhir di Babi Lud, di pintu Lud. Ya. Di mana itu? Di Palestina. Maka dalam hadis yang lain, para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada namanya nanti yaumul khalas, hari pembersihan. Apa itu yaumul khalas? Kata para sahabat, yaji'ud dajjal, hari pembersihan itu Dajjal datang, fayas'adu Uhudan, dia naik ke Gunung Uhud. Fayanzurul Madinata, dia lihat kota Madinah dari sana. Ingat, Dajjal itu bukan manusia besar. Ya, Dajjal itu pendekar. Pendek dan kekar. Ya, bang. Karena ada riwayat Israiliyat yang tidak bersanad dibawakan di dalam tafsir Sawi, besar Dajjal ini, tinggi katanya. Betisnya saja dia masuk ke laut tidak tenggelam betisnya katanya. Ini kan raksasa. Ya. Ini tidak benar. Karena Dajjal keturunan Adam biasa. Ya cuma itu tadi, pendekar, pendek dan kekar. Baik. Dia naik ke Gunung Uhud. Ah, andai kata dia tinggi, ngapain dia naik? Perlu naik? Enggak perlu kan? Tinggal tengok aja, tapi di sini riwayatnya dia naik ke Gunung Uhud. Dia berkata kepada pengikutnya, ingat, pengikutnya kebanyakan Yahudi Asfahan, 70 ribu orang. Yang memakai sorban, tapi bukan sorban seperti ini. Dari kain biasa. Ada tulisannya khusus, namanya Toyalisah. Namanya apa? Toyalisah. Diikuti oleh 70 ribu Yahudi Asfahan Iran. Maka Iran dengan nyaman nyenyak tinggal di Iran. Yahudi itu. Yahudi nyaman tinggal di Iran. Dia punya sinagog banyak. Ahlu sunnah gak punya satu masjid pun gak ada. Di saat mulai pertama khutbah Jumat, ada hanya adanya di kedubes Arab Saudi saja di sana. Gak ada masjid ahlu sunnah di Iran para jemaah. Baik. Jadi diikuti oleh berapa orang? 70 ribu Yahudi Asfahan. Nah, begitu naik Dajjal di Gunung Uhud, apa kata Dajjal? Wahai kawan-kawanku katanya, acarauna hadzal qasr al abyad, apakah kalian lihat istana putih? Masjid Nabawi. Kalian lihat Masjid Nabawi dari kejauhan kelihatan apa? Putih. Nah, makanya kita nih akhir zaman sudah nih para jamaah. Siap-siap aja sudah. Ya, qasr al abyad. Hadza masjidu Ahmad. Orang mengatakan, oh ini masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayanzurul kemudian, thumma ya'til madinata fayajidu bikulli naqabin minha malakan musalta. Lalu berusaha Dajjal masuk ke Madinah, tetapi setiap lorongnya, pintu masuknya berdiri malaikat yang menghunuskan pedang mereka yang tajam. Fayati sabkhatal jurf. Lalu dia datang ke tanah, ke bumi juruf. Fayadribu rawaqahu thumma tarjuful madinata rajafat. Di sana dia menghentakkan kakinya, datang ke juruf, lalu saat itulah Madinah gempa, 3 kali gempa. Ingat di Madinah itu ada apa? Ada Merapi loh. Di Madinah ada gunung, tapi tidak tinggi-tinggi banget. Ya, tidak tinggi. Dan sudah meletus, sudah mengeluarkan laharnya tahun 600-an. Ya, sehingga itu dikatakan tadi harrah, bekas lava yang warnanya sudah hitam. Ya, kalau kita ke arah bandara Matar Amir Muhammad, sebelah kanan itu hitam semua tanahnya, itu bekas lavanya. Itu berbulan-bulan, berpekan-pekan begitu keluar lava itu. Saking terangnya kota Madinah ini, sampai leher unta yang ada di Suria terang dengan lahar yang menyala itu. Tapi disebut dalam hadis, ya, hatta takhruju narun minal Hijaz, sampai keluar api dari Hijaz. Bukan kebakaran itu. Maksud api keluar dari Hijaz itu apa? Lava, lahar, lava pijar itu. Itu yang nyala, mengalir kayak air itu. Baik. Jadi Madinah gempa 3 kali. Fala yabqa munafiq wala munafiqah. Tidak ada satupun munafik dan munafiqah, fasik dan fasiqah, melainkan keluar dari kota Madinah mengikuti Dajjal. Oh, berarti ada munafik di Madinah? Ada. Bahkan riwayat yang lain dikatakan apa? Orang-orang kafir. Ada orang kafir di Madinah? Ada. Tapi nanti di akhir zaman Madinah akan bersih dari kotoran-kotoran nifaq, kotoran-kotoran ka al-kufur. Ini potongan yang pertama. Potongan kedua, walat ta'un insyaallah. Tidak juga akan dimasuki yang kedua oleh apa? Ta'un. Ta'un ini adalah wabah. Dan ini bentuk dari Allah memuliakan Rasulnya, yang mana kota Madinah dilindungi dari wabah penyakit yang ada di kota Madinah. Sebelum Nabi hijrah hanya penyakit demam. Tapi begitu hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, sahabat banyak kena demam. Akhirnya mereka datang ke Rasul, ya Rasul, mintakan kita kepada Allah supaya demam dipindahkan. Akhirnya Rasul berdoa kepada Allah, maka demam itu dipindahkan ke Abwa, tempat wafatnya ibunda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Madinah itu wabahnya apa? Demam. Nah, tapi kalau taun ini seperti yang terjadi di Imwas, yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hatta takunul mautat ka qasil ghanam, sampai datang suatu kematian di antara tanda kiamat, kematian itu seperti penyakit kambing yang satu kandang mati. Itulah dia taun Imwas, wabah kolera yang menimpa hampir 25 ribu sahabat meninggal. Termasuk Abu Ubaidah Amir bin Jarrah meninggal di Imwas, di Syam. Ya. Jadi Madinah aman. Dari apa? Dajjal, kemudian apa? Ta'un. Insyaallah. Ini yang menjadi syahid. Itu kembali kepada masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka faedah dari hadis ini yang pertama. Hadis ini menerangkan fadlul Madinah, kemuliaan dan keutamaan kota Al-Madinah. Jadi kalau mau hijrah, hijrah ke mana? Kota Madinah. Ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istata'a minkum an yamuta fil Madinati falyaf'al." Siapa yang mau mati atau bisa mati di kota Madinah, silakan mati di kota Madinah, karena Nabi akan memberinya syafaat. Di samping itu apa? Inilah keutamaannya, terlindungi, terjaga dari apa? Dajjal, kemudian ta'un. Ini faedah yang pertama, fadlul Madinah. Keutamaan yang kedua, Al-Madinatu mahrusatun min qibalil malaikati bi amrillah. Kota Madinah terlindungi dan terjaga oleh para malaikat dengan perintah dan kehendak dari siapa? Allah. Dijaga oleh para malaikat. Yang ketiga, Dajjal akan mendatangi seluruh dunia kecuali dua kota. Apa itu? Makkah Al-Mukarramah, kemudian Al-Madinah An-Nabawiyah. Yang keempat, syartun min asyratis sa'ah. Hadis ini menerangkan tanda dari tanda kiamat. Apa itu? Zuhurud Dajjal wa ityanul Madinah, munculnya Dajjal dan mendatangi kota Al-Madinah. Yang ke-5, Al-Madinatu mahrusatun min at-ta'un bi'idznillah. Kota Madinah terlindungi dan terjaga dari wabah mematikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penyakit lain tidak ada keterangan. Hanya dilindungi dari apa? Ta'un. Kalau penyakit lain, demam biasa ada, sakit kepala ada, stroke ada, ya, sakit kan ada. Ya, Madinah hanya dijaga dari apa? Karena itu wabah yang mematikan itu. Seperti penyakit kambing menjangkiti satu sekandang habis. Dijaga Madinah. Faedah berikutnya, itsbatu masyiatillah wa annaha nafidah. Hadis ini menetapkan kehendak Allah, dan kehendak Allah pasti terlaksana dan tidak bisa kita tolak. Faedah berikutnya, hadis ini juga menerangkan kelak di akhir zaman kota Madinah akan membersihkan penduduknya dari kotoran. Dan itu dinamakan Yaumul Khalas, hari pembersihan atau pemutihan. Siapa yang keluar? Kafir, munafik, fasik, bersih dari kota apa? Madinah. Itu sebabnya para sahabat ya dan para ulama kita, diantaranya Umar bin Abdul Aziz, ketika dipanggil dia keluar dari kota Madinah, dia menangis takut. Kenapa? Jangan-jangan aku termasuk dalam hadis innal madinata tamfil kir atau tamfi khabathaha kama yamfil kirul khabathal hadid. Kota Madinah akan membersihkan kotorannya ya, sebagaimana tukang pandai besi membersihkan karat besinya. Jadi Umar bin Abdul Aziz keluar dari kota Madinah, dipanggil ke Syam, dia khawatir jangan-jangan aku ini kotor. Jangan-jangan aku ini apa? Kotor. Kok keluar dari kota Madinah? Baik, itulah dia faedah-faedah dari hadis ini. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, qala haddatsana Abu Yaman, telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Qala akhbarana Syu'aib, telah memberitakan kepada kami Syu'aib. An-Zuhri, dari Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri, orang yang pertama kali mengumpulkan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah dari Umar ibn Abdul Aziz. Qala haddatsani Abu Salamah ibn Abdurrahman, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Abu Salamah ibn Abdurrahman. Abu Salamah ibn Abdurrahman salah satu al-fuqaha as-sab'ah, tujuh ulama sahabat tabi'in yang ada di kota Madinah ya, dari beberapa pendapat. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, setiap nabi punya doa mustajab. Fa uridu insyaallah an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Satu riwayat, wa inni khabbatuha, adapun aku sembunyikan doaku yang mustajab, enggak dipakai sama nabi, padahal sudah ditawari sama Allah. Mana dia? Waktu nabi berdakwah ke Taif ya, kepada Abdi Yalil, begitu berdakwah tauhid, nabi dilempar luka kepalanya, wajahnya, sambil mengusap, dikejar lagi, dilempar, dikejar, sambil mengusap darahnya, dia mengatakan apa? Rahmatullah ala Musa, faqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, dia telah disakiti oleh kaumnya lebih dahsyat dari ini, katanya. Bayangkan, nabi dilempar, karena kalau usah melempar, ya, selesai luka, kan selesai masalah. Selesai. Kalau Nabi Musa, bagaimana? Dikatakan, ya karamakumullah, dia itu buah pelirnya besar. Bayangin antum. Kan aib ini. Ya, ini cacat fisik. Dikatakan Nabi Musa buah pelirnya besar. Akhirnya Nabi Musa mandi dan dia menjauh. Nah, gara-gara menjauh karena auratnya tidak boleh dilihat. Nah, seorang muslim seperti itu. Ya. Tapi kita waliyadzubillah sekarang ini, ya, kalau dulu mungkin turis-turis yang buka aurat di pinggir pantai. Turis apa? Turis luar. Kalau sekarang turis lokal. Enggak begitu? Pakai apa? Hanya sempak saja waliyadzubillah. Turis lokal. Sekarang sudah sampai ke mana? Kolam renang. Sekarang bukan kolam renang lagi. Waktu main bulu tangkis. Yang laki-laki pakai celana kelihatan apa? Paha? Pahanya. Lagi main bola. Paha itu aurat. Paha itu apa? Aurat. Nah, Nabi Musa waktu dia qadha hajat jauh. Apa kata kaumnya? Karena kaumnya berjamaah mandi. Mandinya berjamaah? Berjamaah. Salah entar berjamaah. Salah tempatnya jamaah ini. Apa katanya? Musa ini mandi ini gara-gara buah pelirnya besar ini katanya. Waliyadzubillah. Akhirnya Allah Azza wa Jalla ingin menampakkan kepada mereka bahwasanya Musa itu sehat. Begitu mandi dilepas apa? Kainnya semuanya, batunya lari. Larinya melewati kaumnya yang sedang mandi berjamaah. Musa pun otomatis refleks secara manusiawi mengejar apa? Bajunya. Dikejar. Akhirnya kaumnya lihat. Enggak ada apa-apa kok sehat kan. Di sana Nabi Musa marah dihantam batu itu. Sampai membekas. Nah, Nabi Musa coba dikatakan seperti itu. Tapi apa? Sabar Nabi Musa. Maka Nabi SAW ketika mendakwahkan tauhid di Taif, dilempar luka sambil ngusap darah. Rahmatullahi ala Musa. Arrahimallah Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia telah disakiti oleh kaumnya lebih dahsyat dari aku. Tapi dia sabar. Saat itu datanglah Jibril. Ya Muhammad, inna malakal jibal yusallim alaik. Malaikat penjaga gunung salam kepadamu. Ini riwayat yang sahih para jamaah. Yang jaga gunung itu malah. Jadi bukan raja wali. Malaikat yang jaga gunung disuruh oleh Allah. Bukan wali. Tapi kalau jin, banyak. Kalau jin banyak. Maka jangan-jangan dimaksud wali itu apa? Jin dan setan itu waliullah. Ini keyakinan yang rusak para jemaah. Jadi tauhid kita rububiyah pun hancur. Apalagi ulu. Nah, yang mengatur segala-galanya siapa? Allah. Yang menjaga segala-galanya Allah. Tapi kita punya keyakinan yang disuruh jaga gunung apa? Wali. Coba. Musyrikin tidak seperti itu keyakinannya. Nah, malaikat gunung Jibril mengatakan, "Ma inna malakal jibal yusallim 'alaik," menyampaikan salam kepadamu, "In syi'ta la atbaqa 'alaihimul akhsyabain." Kalau engkau mau, kalau engkau berkehendak, mereka jatuhkan gunung Mekah ini kepada mereka, tamat. Apa jawaban Nabi? Jangan. Jangan. Inni la arju an yukhrijallah min aslabihim. Man ya'budullah, aku berharap Allah keluarkan dari keturunan mereka yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Itu yang pertama. Yang lain, Nabi SAW ditawari di Makkah, sekiranya Nabi mau akan dijadikan gunung Sofa itu menjadi emas. Nabi enggak mau juga. Enggak mau Nabi SAW. Nah, inilah dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ya. Fa uridu insyaallah an akhtabi da'wati, ya, aku sembunyikan doaku. Syafa'atan li ummati yauman qiyamah, sebagai syafaat bantuan untuk umatku kelak pada hari kiamat. Fa hiya na'ilatun insyaallah. Ini riwayat yang lain pada. Fa hiya na'ilatun insyaallah. Ya, akan didapatkan insyaallah. Siapa? Liman mata min ummati la yusyrikuna billahi syai'a, bagi umatku yang mati dalam keadaan tidak syirik. Tapi bukan syirik bahasa kita. Lu syirik sama gua. Apa artinya iri? Bukan. Syirik di sini bahasa agama taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min huquqi wa khasa'isi. Menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak Allah dan kekhususan-kekhususan Allah. Atau apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi siapa yang mati dalam keadaan tidak syirik, insyaallah dapat apa? Syafa'ah. Tayyib. Apa penjelasan dan faedah dari hadis yang pertama. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab, doa pamungkas. Nabi Nuh ada doanya mustajab? Ada. Sudah dipakai? Sudah. Dalam surat Nuh ayat 26. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya, Nuh berdoa, ya Rabb, jangan sisakan orang kafir di muka bumi ini satu pun, jangan, habisi semua. Habis dengan banjir itu para jemaah. Tidak ada yang tersisa. Kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib, kemudian Nabi Lut dan yang lainnya disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Itu maksudnya doa umum ya, doa yang sifatnya menyeluruh. Adapun doa yang sifatnya tidak menyeluruh, ada yang dijawab, ada yang tidak. Ada yang dijawab, ada yang tidak. Tapi kalau doa untuk menyeluruh, iya. Yang kedua, rahmatullah bihadil ummah. Hadis ini menerangkan kasih sayang Allah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu Allah jadikan doa nabinya yang mustajab itu enggak dipakai. Andai kata dipakai, bagaimana mau dapat syafaat nanti? Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah bagi umat Islam yang mana nabinya sallallahu alaihi wasallam tidak dijadikan oleh Allah menggunakan doa yang mustajab di dunia. Tetapi dijadikan sebagai apa? Syafaat bagi umatnya kelak pada hari kiamat. Faedah yang ketiga, fadlu al-maut 'ala tauhid. Hadis ini dan riwayat yang lainnya menerangkan keutamaan seorang yang mati di atas tauhid. Apa keutamaannya? Mendapat syafaat, bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantuan Allah, bantuan malaikat dan yang lainnya. Faedah yang ke tiga. Yang keempat. Hadis ini menerangkan syaratun min syurutis syafa'ah, syarat dari syarat syafa'at. Yos, ada berapa syarat mendapatkan syafa'at hari kiamat? Yang diberi syafa'at diridhai oleh Allah. Terus yang kedua, tidak berbuat kesyirikan. Ahsanta. Ompoleng. Ahsanta. Harus ada izin dari Allah yang akan berbicara, yang minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ya, fahiya nailatun insyaallah, pasti akan didapatkan insyaallah. Berarti apa? Ada syaratnya, yaitu apa? Syaratnya harus diridhai siapa? Orang yang bertauhid. Faedah berikutnya, itsbat masyiatillah. Hadis ini menetapkan adanya kehendak Allah. Jadi kalau Allah menghendaki, yaitu Allah meridhai, dapatlah dia syafaat. Kalau Allah tidak ridhai karena dia berbuat kesyirikan, tidak bakalan dapat. Maka itu sebabnya Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya innahu mayusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Yang berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla, haram masuk surga. Tempat tinggalnya di orang yang syirik, tidak ada yang bisa menolong. Hatta Rasul enggak bisa nolong dia. Mana buktinya? Pamannya enggak bisa ditolong. Padahal jasanya, ada yang menandingi jasanya untuk membela Nabi SAW? Enggak ada. Hanya Nabi mampu berbuat meringan, tapi untuk mengeluarkan dari api neraka enggak bisa. Jelas para hadirin? Ya, saya kira demikian dua hadis dulu, semoga bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.